sempurna dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus dimuliakan, firman Tuhan jangan dipermainkan. Firman Tuhan jadikanlah pedoman, firman Tuhan sumber keselamatan.